الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد قال المؤلف حفظه الله الحديث المدرج حديث مدرج Ta'ribul idraj, pengertian idraj, hiya alfadun taqa'u fi ba'dur ruwah muttasilatan bil matn la yubayyin lis-sami' illa annaha min sulbil hadith. Pengertian mudraj hiya alfadun taqa'u min ba'dir ruwah, lafaz atau kata-kata yang muncul dari rawi, muttasilatan bil matan, yang bersambung dengan matan hadis. La yubayyin lis-sami annaha min sulbil hadis, tidak menerangkan kepada para pendengar bahwa itu bukan bagian dari hadis. La anha min sulbis al hadis. Ada cetakan lain mungkin. Barakallahu fikum. Insyaallah dengan contoh akan kita ketahui. Adraja itu secara bahasa adalah memasukkan sesuatu ke dalam sesuatu yang lain. Anwa'uhu, jenisnya wayang kasmul mudraj ila nawaini. Mudraj ini terbagi menjadi dua. Yang pertama mudrajul matan, wasani mudrajus sanad. Mudraj dalam masalah matan, dan yang kedua mudraj dalam masalah sanad. Wa mudrajul matni huwa ayyudrija rawi fi hadithin Nabi sallallahu alaihi wasallam syai'an min kalami ghairihi ma ihami kaunihi min kalamihi. Mudraj dalam matan adalah ayyudrija rawi, seorang rawi memasukkan fi hadithin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ke dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesuatu yang bukan dari ucapan Rasulullah tapi ucapan yang lainnya. Ma'iha mikaunihi min kalamihi, dengan sedikit menampakkan bahwa itu adalah ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Wa yanqasimu hadha an-naw' ila thalathati aqsam bihasbi mawdhi'ihi. Ini kan mudraj dibagi menjadi dua, mudrajul matan dan mudrajus sanad. Mudrajul matan dibagi menjadi tiga. Yang pertama ayyakun al-idraj fi awalil matan wa huwa nadirun jidda, bahwa mudraj itu ada di awal hadis dan ini sangat-sangat jarang terjadi. Wa mithaluhu, contohnya ma rawahul khatib al-baghdadi min tariq abi qatan wa syababah an syu'bah an muhammad bin ziyad an abi hurairah radhiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسبغ الوضوء ويل للعقاب من النار. فلفظ أسبغ الوضوء, sempurnakanlah wudu kalian Neraka wail bagi kami kaki-kaki atau tumit-tumit yang tidak basah dengan air wudu. Neraka wail untuk tumit-tumit itu. Maka lafaz asbiqul wudu di awal hadis, sempurnakanlah wudu, innama hiya min qawli Abi Hurairah. Itu ucapannya Abu Hurairah. Idraj, artinya dimasukkan ke dalam matan seakan-akan itu ucapan Rasulullah. Falabdu asbiqul wudu innama hiya min qawli Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dalla ala dhalika ma rawahu al-Bukhari fi sahihihi. Yang menjadikan kita tahu bahwa asbiqul wudu itu bukan ucapan Rasulullah. Hadis Abu Hurairah di jalan yang lain, barakallahu fikum, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, dari Adam an Syu'bah an Muhammad bin Ziyad an Abi Hurairah. Coba sanadnya kan berbeda, barakallahu fikum. Yang pertama dari Al-Khatib Al-Baghdadi melalui Abi Qatan, dan Syababah dari Syu'bah dari Muhammad bin Ziyad dari Abu Hurairah. Sementara ini yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Adam an Syu'bah an Muhammad bin Ziyad dari Abu Hurairah. Qala asbiqul wudu fa inna Abul Qasim qala wailul lil aqabi minan nar. Baik. Berkata Abu Hurairah, asbiqul wudu, hendaknya kalian menyempurnakan wudu, karena sesungguhnya Abul Qasim berkata, wailul lil aqabi minan nar. Wailul lil aqabi minan nar. Inilah ucapan Rasulullah. Adapun asbiqul wudu itu ucapannya Abu Hurairah. Barakallahu fikum. Ini idraj di awal matan. Wasani ayyakuna al-idraju wasat al-matan. Wasat al-matan wahuwa al-qalil. Idraj di tengah-tengah matan hadis, dan ini sedikit. Contohnya ma akhrajahu an-Nasa'i fi sunanihi min tariq Ibn Wahab. Qala akhbarani Abu Hani an Amr bin Malik al-Janabi annahu sami'a Fudalah bin Ubaid yaqulu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ana za'imun waz-za'imu al-Hanil. Barakallahu bikum. Liman amana bi wa aslama wa hajara bi baitin fi rawadil jannah wa baitin bi wasatil jannah. Al-hadis. Ana za'im, ana sebagai penjamin, wa za'imu al-hamil. Liman amana bi, saya sebagai penjamin bagi siapapun yang mengimani aku, wa aslama dan masuk Islam, wa hajara dan melakukan hijrah. Aku jamin untuknya bi baitin fi rawadil jannah wa bi baitin fi wasatil jannah. Aku berjanji untuknya, aku menjamin untuknya surga di rawadil jannah, di sisi surga, wa bi baitin fi wasatil jannah, dan rumah di tengah-tengah surga. Wal hadis. Falabduhu wazza'imu al-hamil min qawli ibn Wahab. Barakallahu fikum. Biasanya ada keterangan tambahan atau anjuran, sehingga itu dianggap ucapan Rasulullah SAW, padahal itu ucapan rawi. Wazza'imu al-hamil min qawli ibn Wahab. Bukan ucapan Rasulullah SAW. Ini berupa keterangan. Tapi rawi setelahnya menganggap bahwa itu ucapan Rasulullah. Tsalits yang ketiga, contoh yang ketiga, ayakun al idraj fi akhir matan wa huwa al aghlab. Idraj di akhir matan, dan ini yang lebih banyak. Wa mitsaluhu ma auradahu Ibnu Abi Hatim fil ilal min hadits Ibrahim bin Tahman an Hisham bin Hassan an Muhammad bin Sirin an Abi Hurairah wa Suhail bin Abi Salih an Abihi an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza istayqadha ahdukum min manamihi falyaghsil kaffayhi thalath marrat qabla an yaj'alahuma fil ina fa innahu la yadri ayna batat yaduhu thumma liyaghtarif bi yaminihi min ina'ihi thumma liyasub ala shimalihi falyaghsil maq'adatahu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Istaiqadha ahadukum min manamihi," kalau salah seorang di antara kalian bangkit atau bangun dari tidur malamnya, "falyaghsil kaffayhi thalath marrat," maka hendaknya dia mencuci telapak tangannya 3 kali sebelum dia mencelupkannya ke dalam bejana. Artinya dia tuangkan, kan demikian, tidak mungkin dia masukkan. Karena jelas, silahkan kalian, siapa yang bangun, maka jangan, hendaknya dia apa? Mencuci tangannya 3 kali sebelum dia masukkan ke dalam bejana. Berarti apa? Ketika mengambil air untuk cuci tangan 3 kali ini, bukan dengan cara mengambilnya langsung dengan tangan, tapi dengan barakallahu fikum, dengan mengambil pakai ciduk atau dituang. Barakallahu fikum. Karena setelahnya qabla ayya ja'alahuma fil ina, sebelum dia menjadikan kedua tangannya masuk ke dalam bejana. Fainahu la yadri ayna batat yaduh. Kenapa dia harus mencuci kedua tangannya? Karena dia tidak tahu di mana tangannya bermalam. Ini boleh jadi dia menyentuh sesuatu yang itu adalah kotoran atau najis. Tsumma liyaghtarib bi yaminihi, kemudian setelah itu boleh, setelah mencuci tangannya 3 kali, tsumma liyaghtarib bi yaminihi min ina'ihi. Kemudian dia mengambil air dengan tangan kanannya dari bejana itu langsung. Tsumma liyasubba 'ala shimalihi, kemudian dia pindahkan ke tangan kirinya, tangan kanan tadi pindahkan ke tangan kirinya. Kirinya falyaghsil miqadatahu, kemudian hendaknya dia mencuci miqadatu, yakni barakallahu bikum, tempat duduknya, maksudnya duburnya. Qala Abu Hatim Ar-Razi, yang bagi ayakuna lam thumma liyaghtarib bi yaminihi ila akhir hadis min kalam Ibrahim bin Tahman, fa innahu qad kana yusalli yasilu kalamahu bil hadis fala yumayyizul mustami'. Berkata Abu Hatim Ar-Razi, yang bagi ayakun thumma liyaghtarib bi yaminihi ila akhir hadis, barakallahu bikum, thumma liyaghtarif bi yaminihi min inahi thumma liyasub ala shimalihi falyaghsil maq'adatahu. Itu ucapannya siapa? Ucapannya Ibrahim ibnu Tahman, bukan ucapan Rasulullah. Yang ucapan Rasulullah hanya itu, idza saqata ahadukum min manamihi falyaghsil kaffayhi 3 marrat qabla an yaj'alahuma fil ina. Cuma sampai situ ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun setelahnya, afan fa innahu la yadri ayna batat yaduhu. Setelahnya itu summa liyaghtarib bi yaminihi min inahi thumma liyasub ala shimalihi falyaghsil miqadatahu. Barakallahu bikum. Ini bukan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagian orang barakallahu bikum, dia mungkin dia berpegang dengan hadis ini sehingga ketika dia bangun malam dia mesti cebok. Dia tidak mencukupkan diri dengan wudu saja, tapi berpegang dengan ucapan ini. Barakallahu fikum. Yang bukan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma liyaghtarib bi yaminihi min ina'i tsumma liyasub 'ala shimali falyaghsil maq'adatahu." Yani duburnya. Ada yang mengatakan itu karena Tayyib, anda bilang anda tidak tahu dalilnya. Barakallahu fikum. Anda tidak tahu dalilnya. Tayyib, kalau harus cebok di setiap bangun dari tidur malam. Barakallahu fikum. Maksudnya Tayyib, mencuci duburnya. Anda bilang tidak tahu dalilnya. Yang anda tahu cuma ini. Idza saqata ahadukum min manamihi falyaghsil kaffayhi 3 marrat thumma liyaj'alhu ma fi dina'i. Tayyibainahu la yadri ayna batat yaduhu, karena dia tidak tahu di mana tangannya, barakallahu fikum, di mana tangannya bermalam. Tayyib, dia beralasan bahwa ketika bangun malam biasanya, maaf ini, duburnya biasanya barakallahu fikum, dia menganggap bau. Barakallahu fikum. Ya karena orang keringat atau apa. Ana bilang, seluruh anggota tubuh kita ini memiliki aroma tersendiri. Barakallahu fikum. Baik, di bagian jidat kita di sini lain, di leher kita lain, di pundak kita lain, di ketiak kita lain. Barakallahu fikum. Sampai di selangkangan kita juga aromanya berbeda dengan tempat-tempat yang lainnya. Aroma yang berbeda ini belum tentu itu adalah najis. Barakallahu fikum. Yang harus kita cuci. Tapi kalau orang merasa risih dengan itu, silakan fadal, tapi itu bukan satu keharusan. Jadi, cuma sekedar mau dia bersih-bersih diri, sama seperti orang tidak mau bau ketiaknya misalnya. Barakallahu dia bersih-bersih, silakan fadal. Tapi kita tidak harus meyakini bahwa itu adalah suatu yang najis, yang wajib untuk kita. Barakallahu fikum. Ya fadalat, keringat, barakallahu fikum. Yang keluar dari tubuh kita. Walhasil barakallahu fikum. Ya, kita hanya melakukan apa yang menjadi tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dan hadis ini pun mudraj. Barakallahu fikum. Hadis ini kata-kata itu falyaghsil maq'adatahu. Barakallahu fikum. Insyaallah paham ini hadis mudraj di matan. Terkadang di awal, terkadang di tengah sebagai pemberi keterangan tambahan. Tapi kalau di awal seperti itu adalah tasyji atau tambih. Barakallahu fikum. Kemudian kebanyakannya di akhir. Di akhir hadis. Naktafi bihadzal qadr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.